yang ku baca dan aku mengerti betapa merindunya dirimu akan adanya diriku di dalam hidupmu bersama lagi. Kau bertanya padaku, kata padaku akan kembali. Thank you. kalianlah satu-satunya alasan musik Indonesia selalu ada. Terima kasih buat Garam Production ya. Terima kasih buat Garam, terima kasih buat Permata Bank. Permata Bank untuk semuanya. Untuk Mas Doni DSS, soundnya malam ini sempurna sekali. Thank you Mas. Luar biasa, saya berasa dengan sound system ya. Boleh nyanyi sekali lagi ya, oke? Sambil semua tangan di atas semua. Istora. Satu-satunya pulang dulu ya.